Radio Al-Bayan Tanjung Pinang rahimakumullahu jami'an. Di hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kajian tentang tazkiyatun nufus. Kita masih belum selesai dari pembahasan di antara nutrisi yang dapat menghidupkan hati dan hal yang dapat bermanfaat bagi ruh kita adalah zikir kepada Allah dan membaca Quran. Sekali lagi, di mana telah kita sampaikan bahwa hati ini adalah kedudukannya laksana sang jenderal yang selalu memerintahkan anak buahnya untuk melakukan segala aktivitas bagi anggota tubuhnya. Oleh karena itulah hati ini adalah merupakan penentu. Jika hati ini malas, maka pasti fisiknya malas. Kalau hati ini baik, pasti juga fisiknya, anggota tubuhnya akan baik. Dan begitu seterusnya. Kemarin sudah kita mengatakan, apabila hati sudah jauh dari nilai-nilai Islam, jauh daripada zikir kepada Allah, adalah bagaikan tong sampah. Hati itu merupakan tempat segala kerusakan-kerusakan. Hati itu menjadi tempat hal yang busuk-busuk dan seluruh kejelekan, seluruh hal-hal yang dimurkai Allah akan menjadi tempat berteduhnya itu hati. Tapi apabila hati tersebut, rumah tersebut adalah dipenuhi dengan zikir kepada Allah, membaca Quran, maka jadilah hati seseorang itu menjadi gudang kebaikan, tempat kebaikan, dan tempat berkumpulnya hal-hal yang baik. Semoga Allah menjadikan hati kita adalah hati yang menjadi gudang kebaikan dan sumber kebaikan. Baiklah sahabat hang yang dirahmati Allah, kita lanjutkan firman Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum. Di antara faedah zikir kepada Allah adalah kita akan diingat Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang mengingat Allah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, fadhkuruni, hendaklah kalian mengingatku, berzikir kepadaku, adhkurukum, pasti niscaya saya mengingat kalian. Berbeda dengan makhluk. Adapun makhluk sering mengecewakan kita. Kita sudah mengingat dia, memperdulikan dia, namun mereka tidak mau tahu dengan kita. Adapun Allah Azza wa Jal, laisa kamitslihi syai', wa huwa as-sami'ul basir. Allah menjanjikan kepada dirinya, dan tidak ada yang dapat memaksa Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang mengingat Allah, pasti Allah juga mengingat dia. Maukah kita agar kita diingat Allah? Kalau Allah sudah ingat dengan kita, hendaknya siapa lagi yang kita takuti di dunia ini? Karena pemilik bumi sudah mengingat kita. Cukuplah ini fadilah bagi mereka yang zikir kepada Allah. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha. Kalau seandainya tidak ada manfaat zikir kecuali yang satu ini saja, lakafa biha fadlan wa syarafa. Cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan tatkala Allah Rabbul Alamin mengingat kita. Wa yurithu jala'al qalbi minal ghaflati wa yuhittul khataya. Dan zikir kepada Allah Azza wa Jal memberikan jala'al qalb, yani kecemerlangan hati. Nah, minal ghaflati, dari kealfaan dan kelalaian. Menghilangkan hati, menghilangkan kealfaan dan kelalaian dari hati kita. Hati yang lalai sungguh sumber kejelekan. Wa yahuttul khataya. Dan juga zikir ini adalah dapat menghapus dan mempupus segala dosa. Maka alangkah indahnya dan banyaknya fadilah daripada zikir kepada Allah. Wa raghma annahu min aysaril ibadat. Sekalipun zikir kepada Allah ini adalah di antara ibadah-ibadah yang paling mudah. Di mana zikir kepada Allah dengan lisan, dengan hati, dengan anggota tubuh, tanpa membutuhkan biaya, tanpa membutuhkan hal-hal yang sulit. Hanya kita dikatakan adalah ibadah termasuk yang paling ringan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Fal'ata'u wal fadlu alladhi rattaba 'alayhi lam yurattib 'ala ghairihi min al-a'mal. Maka kata beliau, namun pemberian Allah dan nikmat Allah, keutamaan Allah yang Allah berikan kepada mereka yang mau berzikir, tidak Allah berikan kepadanya kalau dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Artinya, pahala yang Allah siapkan, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang zikir kepada Allah, tidak Allah berikan kepada, keutamaan itu tidak Allah berikan kepada mereka yang mengamalkan amalan-amalan yang lain. Sekalipun zikir kepada Allah ini adalah zikir yang paling mudah. Ini adalah perkataan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Bukhari dalam kitab Ad-Da'awat dan Al-Imam Muslim juga di dalam bab zikir dan doa. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fil yawm 100 marrah kanat lahu 'adlu 'ashr riqab wa katabat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yawmahu dhalika hatta yumsi. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan fadilah zikir ini, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, Allah Esa, tidak ada syarikat bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah, dia mengiktikadkan seperti itu dalam hatinya. Lahul mulku wa lahul hamd, milik Allah lah segala kerajaan, milik Allah lah kerajaan, wa lahul hamdu, dan milik Allah lah seluruh pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang mampu atas tiap-tiap segala sesuatu, di tangannya lah segala urusan. Barang siapa yang mengucapkan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100 kali fil yaumi 100 marrah, 100 kali dalam setiap hari, kanat lahu adlu 'ashri riqab, maka Allah berikan kepadanya ganjaran seperti ganjaran mereka yang memerdekakan 10 budak. Siapa di antara kita yang sanggup memerdekakan satu budak saja? Di mana budak di zaman dahulu adalah harta yang paling mahal dari harta-harta bangsa Arab. Budak yang manusia belian adalah harta yang paling mahal dari harta-harta manusia saat itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali, maka fadilahnya Allah berikan kepadanya ganjaran pahala seperti pahala orang yang memerdekakan 10 budak. Allahu Akbar. Alangkah berbahagianya mereka yang Allah mudahkan bagi mereka pahala yang berlipat ganda dengan amal yang sangat mudah. Wa kutibat lahu 100 hasanah, dan Allah tuliskan baginya 100 kebaikan. Siapa di antara kita yang tidak butuh kebaikan? Wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah, dan Allah ampunkan 100 dosa darinya. Ya subhanallah, cukuplah ini kebaikan-kebaikan dari sisi Allah. Arhamur rahimin, mengampuni kita. Allah mengampuni dosa kita 100 kali hanya sekadar mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa muhiyat anhu mi'at sayyah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dhalika hatta yumsi. Dan Allah akan menjaganya dari syaitan pada hari itu sampai di sore hari. Allahu akbar. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun di antara manusia yang lebih baik daripada dia kecuali mereka illa rajulun amila aktsara min, kecuali seorang yang melakukan lebih banyak daripada apa yang ia lakukan. Jadi tidak ada orang lagi yang lebih baik daripada orang tersebut kecuali bagi mereka yang mengamalkan sepertinya dan mengamalkan yang lebih baik dari dia. Allahu akbar. Allahu arhamur rahimin. Menyiapkan pintu-pintu kebaikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka pendengar Hang dan pendengar Radio Al-Bayan yang dirahmati Allah, ini adalah man hurima hadzal khair faqad hurima khairan katsira. Barang siapa yang Allah jauhkan daripada fadilah ini, keutamaan yang mulia ini, maka dia telah dijauhkan Allah dari kebaikan yang sangat besar. Wa fi Tirmidzi, dan di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Tirmidzi dan dikatakan oleh beliau adalah ini hadis sahih, An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Artinya adalah barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, hanya dua kata, subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan maha terpuji Allah. Jadi pujian-pujian adalah bagi Allah. Coba hanya sekedar dua kata, subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah akan tanam baginya pohon kurma di jannah. Itu apa artinya? Adalah Allah siapkan jannah baginya, dan Allah siapkan tanaman surga berupa pohon kurma baginya di dalam jannah. Maukah anda hal ini? Hanya zikir kepada Allah, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Tentunya ini adalah bukan hanya ucapan di lisan, tetapi adalah penuh dengan makna. Tatkala kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, kita telah mengagungkan Allah. Kita telah membesarkan dan menempatkan Allah pada kebesaran sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tatkala kita memuji Allah, berarti kita telah mengatakan seluruhnya milik Allah, sampai kita, anak kita, harta kita, yang membuat kita tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud berkata, La an usabbihallaha ta'ala tasbihatin ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum dananir fi sabilillahi azza wa jal. Sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, demi yang kata Rasul, kata beliau, la an usabbihallah, saya bertasbih kepada Allah azza wa jalla dengan beberapa tasbih, lebih saya sukai daripada saya menginfakkan dinar di jalan Allah sebanyak tasbih tersebut. Artinya kata beliau, beliau menginfakkan 100 dinar masih, dan beliau berzikir kepada Allah 100 zikir masih, beliau pilih 100 zikir daripada 100 dinar yang beliau infakkan. Ini adalah wa in dalla ala syai'in fa innahu yadullu ala fadilati dzikr. Ini adalah indikasi dan pemahaman dan fiqh daripada sahabiyun jalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa zikir ini adalah di atas infak di jalan Allah. Maka alangkah ruginya mereka yang tidak berzikir kepada Allah azza wa jalla hanya mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya dengan zikir seperti itu, saya lebih menyukai itu daripada berinfak di jalan Allah beberapa dinar. Itulah perkataan manusia-manusia yang terbaik seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warda. Wadzikru dawa'un liqaswatil qalubi. Kemudian zikir kepada Allah adalah penawar, obat bagi kerasnya hati. Kama qala rajulun lil Hasan, ya Aba Sa'id, sebagaimana datang seseorang bertanya kepada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi, saya keluhkan kepadamu, saya mengadu kepadamu tentang kerasnya hatiku. Qala, ada seorang datang kepadanya, kepada Hasan, wahai Hasan, ya Abu Sa'id, saya merasa hatiku sangat keras. Mendengar ayat lagi tidak peduli, membaca Al-Quran malas, mendengarkan kajian lebih malas lagi, datang ke masjid berjamaah payah, mengamalkan bersedekah susah sekali. Lalu dia mengatakan, ashku ilaika qaswata qalbi, saya mengadu kepadamu tentang kekerasan hatiku. Beliau menjawab, adhibhu bidzikri, lunakkanlah hatimu, lembekkanlah hatimu berzikir, dengan zikir kepada Allah. Selalulah mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, dan zikir-zikir lain yang lain yang disunnahkan Allah Azza wa Jal. Jadi zikir, kata beliau Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, adalah dapat melunakkan hati kita. Wa qala makhul, makhul adalah tak salah, tabi'in jalil mengatakan, zikrullahi shifa'un, mengingat Allah, zikir kepada Allah adalah obat. Wa zikrun nasi dawa'un, dan mengingat manusia adalah kecelakaan dan penyakit. Benarlah rahimahullahu ta'ala, kalau kita mengingat Allah, musibah apapun yang menimpa kita, kita menjadi tenang. La ilaha illallah. Tatkala kita kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan sesungguhnya ini semua milikmu ya Allah, dan engkau berhak menariknya. Allahumma ya Rabb kami, begitulah seterusnya tatkala mengingat Allah. Apapun musibah yang Allah jadikan, memang dunia ini penuh dengan pernak-pernik, penuh dengan cobaan Allah. Tapi tatkala zikir kepada Allah, meleburkan itu semua, menenangkan jiwa kita semua. Persaingan-persaingan yang tidak sehat, bisnis-bisnis yang semakin susah, mitra-mitra yang semakin susah diurus, itu semuanya bisa dilunakkan, ditenangkan dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hati yang merasa gersang, tatkala zikir kepada Allah bisa terobati. Wa dzikrun nasi dawa'un, kata beliau, adapun mengingat manusia, malah itu adalah merupakan penyakit bagi kita. Nassallallahu fanabih. Kita mengingat sepulan, kecewa kita. Kita telah mungkin membantu sepulan, dia mengingatkan kita, kecewa kita. Anak kita begini dan begitu, kecewa kita. Istri kita, suami kita, tetangga kita, seluruh manusia. Sehari kita dibuatnya tertawa, tetapi sekian hari kita dibuatnya menangis. Begitulah manusia. Mengingat manusia, kita malah kecewa. Maka oleh karena itulah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengingat manusia hanya mengecewakan kita. Adapun mengingat Allah, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Azza wa Jal. Qala rajulun li Salman, ayyul a'mali afdal. Seseorang berkata kepada Salman, Salmanul Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, amal apakah yang terbaik? Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjawab, ama taqra'ul Qur'an, tidakkah kamu mau membaca Qur'an? Wala dhikrullahi akbar, tidakkah kamu membaca Qur'an? Berbicara tentang apakah yang terbaik, amal terbaik? Wala dhikrullahi akbar, demi kata beliau, dan zikir kepada Allah itu adalah amal terbesar, amal yang terbaik. Bersadaqallah wa sadaqa as-sahabi. Beliau mengatakan wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu adalah amal yang paling besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah fadilah demi fadilah yang sudah kita lalui tentang zikir kepada Allah, yang semoga Allah waffaqana Allah wa iyyakum untuk selalu zikir kepada Allah. Wa fi sahih, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Ad-Da'awat nomor 208, beliau mengatakan hadis dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Permisalan orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti permisalan orang yang hidup dan mati. Berapa banyak orang yang kelihatannya ketawa berjalan dan bekerja, tetapi dia adalah orang mati. Maka itulah sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa permisalan mereka yang zikir kepada Allah adalah permisalan orang yang hidup, dan permisalan mereka yang tidak mau zikir kepada Allah adalah seperti permisalan orang yang mati. Bagaimana orang yang mati? Dikuliti pun tidak terasa bagi dia, ditonjok tidak terasa bagi dia, apapun yang terjadi di sekelilingnya sudah betul-betul tidak terasa bagi dia. Allah uji dia, Allah uji dengan kebaikan, dengan kekayaan, tidak mau tahu. Allah uji dengan kemiskinan, tidak mau tahu. Bahkan semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah al-afiyah. Karena itulah, ini adalah bimbingan-bimbingan Nabi yang mulia, siraman-siraman rohani, obat penawar jiwa yang dapat menghidupkan dan dapat menyehatkan jiwa setiap mereka yang mau mengamalkan. Wa fi Tirmidzi an Abdullah bin Bisr anna rajulan qala ya Rasulullah, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abwaabal khairi katsiratun, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat amatlah banyak, wala astati'ul qiyam bikulliha, tetapi ya Rasulullah, aku tidak sanggup melakukan itu semuanya, fa akhbirni bima syi'ta atathabbathu bihi wala tukthir alayya fa ansa. Ya Rasulullah, beri kabarlah kepadaku, beritahulah saya dengan zikir apa yang engkau inginkan kepadaku, yang aku selalu ata'awwadu bihi, yang saya membiasakan diri dengannya, yang bisa saya ulang-ulang. Wala tukthir alayya, tetapi janganlah engkau banyak perbanyak, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu panjang ya Rasulullah, fa ansa, sehingga saya lupa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu jawab Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah ta'ala, hendaklah senantiasa lisanmu dibasahi dengan zikir kepada Allah, selalu mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Begitulah, jadikanlah lisanmu selalu dibasahi dengan zikir kepada Allah. Itulah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabatnya yang mengeluhkan tidak bisa menghafal doa-doa yang panjang, zikir-zikir yang panjang. Lalu Nabi mengajarkan dia secara umum untuk selalu zikir dengan apa saja yang beliau mampu. Wadawamu dzikri taktsiran lisyuhudil 'abdi yaumal qiyamah. Di antara fadilah zikir kepada Allah adalah zikir yang terus-menerus adalah memperbanyak saksi bagi seorang hamba hari kiamat. Butuh kita, demi Allah, kita sangat butuh orang-orang yang menyaksikan kebaikan bagi kita yaumul qiyamah. Bumi ini menjadi saksi, tangan, anggota tubuh kita seluruhnya mata kita, rambut kita, kaki kita, telinga kita, kulit kita, semua akan berbicara yaumul qiyamah. Maka perbanyaklah lisanmu yang menjadi saksi bagimu yaumul qiyamah di hadapan Allah Rabbul Izzah. Maka zikir kepada Allah adalah menambah saksi kebaikan bagi kita yaumul qiyamah. Maukah anda lisanmu menjadi saksi kebaikan bagimu yaumul qiyamah? Maukah bibirmu, kedua bibir kita, menjadi saksi kebaikan bagi kita yaumul qiyamah, yang dia membela kita di hadapan Allah dari nar? Sungguh kita sangat butuh dengan hal itu. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Wa sababan lishtighalil 'abdi 'anil kalamil batil min al-ghibati wan namimati wa ghairi dhalik. Dan selalu membiasakan lisan dengan zikir kepada Allah adalah salah satu sarana dan sebab untuk menyibukkan seorang hamba dari pembicaraan-pembicaraan yang batil seperti ghibah. Dikatakan oleh para ulama, al-ghibah, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebutkan tentang saudaramu dengan apa yang tidak dia sukai. Maka menyebut-nyebutkan kesalahan-kesalahan orang lain, menggunjing, adalah salah satu hal-hal yang dimurkai Allah. Maka dengan selalu membiasakan zikir kepada Allah, menjauhkan, menyebutkan seorang hamba dari hal-hal, biar terjauh daripada ghibah. Wan namimah, dan mengadu domba. Jadi mengadu domba ini adalah an-namimah, naqlu hali syakhs li ghairihi an jihati al-ifsad bi ghairi ridah sa'un kana ya'lamuhu am la. Namimah ini adalah memindahkan keadaan, menceritakan tentang keadaan, informasi tentang orang lain, seseorang kepada orang lain, ala wajhil ifs, ala jihati al-ifsad, dengan niat untuk merusak orang tersebut karena dengki kepadanya, tanpa ridho, tanpa serido orang tersebut, baik ia dengan sepengetahuan ataupun tidak. Oleh karena itu, menggunjing dan mengadu domba ini adalah perbuatan yang batil, dosa besar yang dapat menyebabkan siksa Allah baginya di kubur nanti. Oleh karena itu, zikir kepada Allah menyebutkan kita dari hal-hal yang batil seperti menggunjing dan mengadu domba ini. Fa imma lisanan dzakirun wa imma lisanan lagi. Maka lisan itu hanya dua tipe saja. Lisan itu hanya dua macam saja. Lisanun dzakir, lisan yang berzikir, lisan yang mengingat kepada Allah, lisan yang betul-betul yang selalu zikir dan mengingat, menyebut-jemput Allah Rabbnya Sang Khalik, memuja, menyanjung dan mengeluh, dan memuja dan menyeru-nyeru Allah Azza wa Jal, ya Rabb, ya Rabb, Allahumma rizqni, dan seterusnya. Wa imma lisanun dzalagin, yang kedua adalah lisan yang selalu lahwan walagin, lisan yang selalu jauh daripada zikir kepada Allah, lisan yang selalu lalai daripada zikir kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, lisan itu hanya dua macam. Tidak ada lisan yang ketiga. Imma dia lisan yang selalu zikir kepada Allah, atau zikir yang selalu lalai daripada zikir kepada Allah. Lisan yang manakah lisan kita? Nas'alullah al-fanafiyah. Lisan kita selalu sibuk dengan hal-hal yang batin. Faman futiha lahu babu dzikri faqad futiha lahu babu dukhul 'ala Allah 'azza wa jalla. Barang siapa yang dibukakan baginya pintu-pintu zikir, maka telah dibuka baginya pintu masuk menuju Allah 'azza wa jalla, pintu masuk kepada Allah 'azza wa jalla. Falyatatahhar wa liyadkhul 'ala rabbih 'azza wa jalla. Hendaklah seorang itu bertaharah, yatatahhar, bersuci, kemudian dia masuk kepada Allah Azza wa Jal. Yajidu indahu ma yurid. Maka siapa yang masuk kepada Allah Azza wa Jal, dia akan mendapatkan di sisi Allah apa yang ia inginkan. Karena di sisi Allah lah milik segala-galanya. Milik perbendaharaan di tangan Allah. Rezeki semua di tangan Allah. Allah hanya mengatakan kun, fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Maka masuklah ke kamar Allah. Masuklah kepada Allah. masuklah kepada zat yang di tangannya seluruh permasalahan di tangan Allah. Maka yajidu indahu ma yurid, dia pasti mendapatkan di sisi Allah apa yang ia inginkan. Tentu kita punya keinginan, kita ingin jannah, kita ingin dijauhkan dari nar. Fa in wajada rabbahu azza wa jalla wajada kulla syai, apabila dia telah mendapatkan Allah azza wa jalla, pasti dia telah mendapatkan segala-galanya. Wa in fatahu rabbuhu azza wa jalla fatahu kullu syai, apabila dia memang kehilangan Rabbnya, maka pasti dia kehilangan segala-galanya. Apabila seorang tidak mengingat Allah lagi, maka pasti dia melakukan segala kerusakan. Kalau sudah kerusakan yang dia lakukan, maka murka Allah pun halal baginya. Nas'alallah fal'afiyah. Kalau sudah murka Allah halal kepada seseorang, siapa lagi yang bisa melindunginya? Seluruh bentuk kejelekan, bala dan fitnah Allah timpakan kepada seseorang. Nas'alallah fal'afiyah. Semoga Allah mengampuni kita, kedua orang tua kita dan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Waladzikri anwa'un, dan bagi zikir kepada Allah itu adalah ada bermacam-macam zikir. Jadi zikir itu amatlah luas. Minha zikru asma'illahi azza wa jal, di antara bentuk-bentuk zikir kepada Allah itu apa? Adalah zikir dengan melalui nama-nama Allah. Wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Wa madahihi wa thana'i alaihi biha, dan memuja dan menyanjung Allah azza wa jalla dengannya, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah di antara bentuk-bentuk macam-macam zikir yang disyariatkan. Wa minhal khabaru 'anillahi azza wa jalla bi ahkami asma'ihi wa sifatih. Di antara bentuk zikir juga, yang termasuk zikir adalah al-khabar, menginformasikan, memberitahu tentang Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Bi'ahkami asma'ihi wa sifatih, yaitu dengan hukum-hukum nama dan sifat-sifat Allah. Kalau maksudnya adalah kita menyebutkan hukum-hukum dan rahasia-rahasia, tuntutan-tuntutan nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti Allah Azza wa Jalla yasma'u aswata ibadihi wa yara harakatihim. Artinya adalah kita mengucapkan Allah Azza wa Jalla selalu mendengar suara-suara hambanya dan selalu melihat gerak-gerik mereka. Ini adalah hasil, ini adalah makna-makna, di antara makna yang ada di dalam nama-nama dan sifat Allah. Jadi kita mengatakan pada diri kita, pada keluarga kita, pada kaum muslimin semua, bahwa Allah Azza wa Jalla mendengarkan segala suara dan Allah melihat segala gerak-gerik manusia. Wa min hadzikrul amri wan nahyi, di antaranya adalah zikir kepada Allah dengan melalui adalah amar ma'ruf nahi munkar, memerintah, menyebut-nyebut perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, seperti kita ka antaqul, seperti anda mengucapkan innallaha azza wa jalla amara bikadha wa naha an kadha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan begini dan melarang begitu. Ini menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati, memberitahu kemungkaran dan menyuruh kebaikan adalah merupakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man dzakarahu subhanahu wa ta'ala dzikra ala, wa min dzikrihi subhanahu wa ta'ala dzikru alahi wa ihsani. Di antara bentuk-bentuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan menyebut-nyebut anugerah dan ihsan, kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada kita dan keluarga kita, yaitu kita menyebutkan melihat anak kita sehat, melihat kita diberikan Allah anak, Allah kita diberikan harta, kita diberikan segala-galanya oleh Allah, kita sebutkan ya Rabb, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitulah kita menyebutkan anugerah-anugerah Allah. Allah memudahkan bisnis kita. Allah memudahkan rezeki yang halal bagi kita. Allah memudahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah memudahkan teman-teman yang baik bagi kita. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk anugerah dan kebaikan Allah kepada kita. Maka kita selalu menyebutkan hal itu. Itu termasuk zikir kepada Allah. Wa afdalu dzikri tilawatul Qur'an. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai rutinitas kita. وَذَلِكَ لِتَضَمُّنِهِ لِأَدَوِيَةِ الْقَلْبِ وَعِلَاجِهِ مِنْ جَمِيلَ أَمْرَاتِ. Yang demikian itu, hal itu adalah karena Al-Quran telah mengandung obat-obat hati. Sudah terkandung di dalamnya penawar-penawar yang menyejukkan hati kita. وَعِلَاجِهِ dan obat hati. مِنْ جَمِيلَ أَمْرَاتِ dari segala dari berbagai macam penyakit. Qala Allah Ta'ala, ya